بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الإمام المسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه في كتاب الإيمان: باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم ابن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: باب كون هذه الأمة نسو أهل الجنة. باب penjelasan bahwasanya umat ini setengah daripada penghuni surga. Sejak Allah ciptakan Adam hingga akhir zaman, nanti daripada anak-anak Adam yang menjadi penghuni surga setengahnya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim menyebutkan dengan salah sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala lana Rasulullah, berkata kepada kami Rasulullah, ama tardawna an takunu rubu'a ahli jannah, tidakkah kalian rela jika kalian menjadi seperempat penghuni surga? Qal, berkata Abdul Mas'ud, fakabbarna, kami pun bertakbir karena gembira bahwasanya seperempat dari penghuni surga dari golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi kembali berkata, ama tardawna an takunu thulutha ahli jannah, relakah kalian sekiranya kalian menjadi sepertiga penghuni surga? Dari seperempat naik kepada sepertiga. Qala fakabbarna, berkata Allah, kami pun bertakbir karena gembira atas karunia Allah bahwasanya sepertiga penghuni surga adalah umat Muhammad. Thumma qala, kemudian Nabi kembali bersabda, inni la arju an takunu syatra ahal jannah, aku sangat berharap kepada Allah agar kalian kelak akan menjadi setengah penghuni surga. Wa sa'ukhbirukum an dhalik, dan aku akan beritahukan kalian tentang hal itu. Mal muslimuna fil kufar, tidaklah orang-orang yang Islam dibandingkan dengan orang-orang kufar, illa kasya'ratin baydha'a fi thawrin aswad, bagaikan bulu-bulu putih yang ada pada sapi yang hitam. Ada bercak putih yang ada pada sapi hitam, bercak putih itulah kaum mukminin. Sementara warna sapi hitam sepenuhnya itulah kaum kafirin. Menunjukkan kepada kita banyaknya jumlah kaum kafirin, sedikitnya jumlah kaum mukminin. Dari zaman ke zaman orang kafir tetap paling banyak. Berapa miliar penghuni bumi ini kebanyakan kaum kafirin. Ya. Adapun kaum mukminin mereka segelintir, sedikit. Perbandingan mereka bagaikan warna putih yang ada pada sapi yang hitam. Bercak putih itulah kaum mukminin. Au ka sya'ratin sauda'a fi thawrin abyad, atau sebaliknya, bercak warna hitam yang ada pada sapi putih. Ada sapi putih dan ada padanya bercak hitam. Bercak hitam itulah kaum muslimin. Ini menunjukkan sedikitnya jumlah kaum muslimin dibandingkan kaum kafirin. Ya, dan dari kaum muslimin ini yang masuk surga, ini kaum muslimin dari zaman ke zaman. Maksud kaum muslimin sejak zaman Adam hingga akhir zaman, jumlah mereka jika dipresentasikan, jika dibandingkan, dikomparasikan dengan jumlah kaum kafirin, maka jumlah mereka bagaikan bulu-bulu hitam, arcak hitam yang ada pada sapi putih atau sebaliknya. Dari zaman ke zaman menunjukkan banyaknya kaum kafirin. Maka jangan kita merasa terkecoh melihat banyaknya kaum kafirin. La yaghurka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Tak usah kalian merasa ya merendah diri, tertipu dengan banyaknya jumlah orang-orang kafir di negeri-negeri. Mereka berjalan ke sana kemari, tak usah heran. Ya. Memang telah ketentuan Allah segelintir yang menjadi orang-orang beriman. Dan dalam hadis yang mulia ini menunjukkan setengah daripada penghuni surga itu adalah kaum mukminin. Mengapa di sini Nabi yang mulia SAW tidak langsung mengatakan kalian setengah daripada penghuni surga? Kata Asy-Syarih Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, kata beliau, agar hal ini lebih berasa dalam diri di orang mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, sedikit demi sedikit Allah perhatikan mereka, dari seperempat menjadi sepertiga, bertambahlah syukurnya, dari sepertiga menjadi setengah. Beda ketika Nabi mengatakan kalian setengah ahli surga dengan kalian aku berharap kepada Allah menjadikan kalian seperempat ahli surga. Kata mereka Allahu Akbar, gembira. Ditambah lagi aku berharap agar kalian menjadi sepertiga ahli surga. Allahu Akbar, mereka semakin bergembira. Semakin bertambah-tambah syukur mereka kepada Allah. Aku berharap kalian menjadi setengah ahli surga. Semakin lebih bersyukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih terasa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jika sedikit-sedikit Allah SWT tambah-tambah. Ya. Dan tentunya agar bertambah-tambah kegembiraan mereka. Sebagaimana berita gembira yang disampaikan secara ya terus-menerus. Itu faedahnya. Kemudian dalam hadis lain. Dan hadis tersebut disahihkan oleh para ulama. Bahwasanya ya, nanti jumlah manusia yang ada masuk ke dalam surga, jumlah mereka 120 saf, 120 baris, dan 80 baris daripada saf itu adalah kaum mukminin. Kalau demikian berarti nanti kaum mukminin akan menjadi 2/3 ahli surga. Berarti hanya 1/3 daripada umat-umat di luar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nawawi rahimahullah menyebutkan, ya, thabata fil hadis, terdapat dalam hadis yang sahih, ya, al-akhir, hadis yang sahih yang lain, anna ahl jannah 20 wa 100 saf. Penghuni surga itu jumlah baris mereka, saf mereka 120 baris. Ya. Tapi sepanjang apa barisnya? Allahu a'lam. Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Langit bukan hanya langit dunia, seluruh langit. Ya, langit dunia saja sudah begitu luasnya, dahsyatnya. Semua benda-benda langit itu tak ada apa-apa dibandingkan dengan langit dunia. Bagaimana dengan langit kedua sampai ketujuh? Kemudian, hadil umma minha thamanuna saffan. Dari 120 baris itu 80 saf itu adalah barisan orang-orang beriman daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya membuat kaum muslimin lebih senang lagi, dan ini disampaikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan lain. Ya. Berarti total jumlah kaum mukminin yang akan masuk surga nanti dari golongan umat Muhammad 2/3 penghuni surga. Allahu Akbar. Tengok umat Nabi Yunus, jumlah mereka mi'atu alfin aw yazidun, 100 ribu sekian jumlah umat Nabi Yunus. Lihat jumlah umat Nabi Musa, lihat jumlah umat Muhammad. Umat Muhammad lah yang paling banyak jumlahnya. Ya, karena itulah yang mengatakan tazawwajul walud wal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur, besar kecintaan kepada suami. Banyak anak, sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah umatku di hari kiamat. Dan tentunya apa yang diminta Nabi SAW kepada Allah ini Allah akan kabulkan. Karena Allah telah berjanji dalam surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, wala sawfa yu'tika, pastilah Tuhanmu akan berikan kepadamu. Apa yang Allah berikan tak disebutkan. Manakala objek atau maf'ul bih tak disebutkan menunjukkan keumuman, al-umum. Allah akan berikan segala sesuatu yang membuat Nabi ridha. Dan di antara hal yang Nabi SAW berita dengan ia adalah kelak hari kiamat umatnya menjadi 2/3 penghuni surga. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keutamaan Muhammad. Allah akan memberikan kepada Nabi kita apa yang dia ridai. Dan Nabi ridha bila umat ini menjadi 2/3 penghuni surga. Nah, tafadhal Syekh. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللبس بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة Qala qulna na'am. Faqala atardawna an takunu thulus ahli jannah. Faqulna na'am. Faqala wallazi nafsi biyadih inni la arju an takunu nisfa ahli jannah. Wazaka annal jannata la yadakhuluha illa nafsun muslimah. Wama antum bi ahli syirki illa kasya'rati albaydai fi jildi thawri al-aswad. Au kasya'ri au kasya'ris أو كشعرتي أو كشعرتي السوداء في جلد الثور الأحمر. Ya, Al-Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya. Ya, dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah mengatakan kunna ma'a Rasulillah fi qubbah. Kami bersama Rasul dalam satu tenda. Inilah faedahnya tambahan-tambahan jalur riwayat. Semakin banyak keterangan kita dapatkan pada sebelumnya tak diterangkan berapa jumlah mereka, di mana mereka kumpul. Di sini disebutkan jumlah mereka sekitar 40-an orang. Mereka kumpul dengan Nabi dalam satu tenda. Ketika itu Nabi bersabda, "Atardhauna an takunu rubu'a ahli jannah?" Relakah kalian kalau kalian menjadi seperempat penghuni surga? Kami mengatakan, "Ya." Nabi kembali berkata, "Relakah kalian kalau kalian menjadi sepertiga penghuni surga?" Kami katakan, "Ya." Dan Nabi bersabda, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, inni la arju an takunu nisfa ahli jannah. Aku berharap kalian menjadi setengah penghuni surga. Wa dhalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Karena surga itu tidak akan dimasuki kecuali dengan jiwa yang muslim. Ya. Illa nafsun muslimah, jiwa yang muslim. Al-Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi bita'a, orang yang pasrah menundukkan dirinya kepada Allah semata untuk berbuat ketaatan dengan menjauhi kesyirikan. Inilah makna Islam. Ya, dan Islam adalah Islam yang universal. Setiap kaum muslimin dari setiap umat, mereka lah yang masuk ke dalam surga. Karena Islam bisa bermakna agama yang datang terakhir, yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat khususnya yang terkadang berbeda dengan syariat umat-umat sebelumnya. Dan Islam bisa bermakna umum, setiap ya umat-umat yang diutus sebelum Nabi Muhammad semuanya mereka beragama Islam dalam pengertian pasrah tunduk hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah kita dapat dalam Al-Quran Allah menyebutkan mereka Muslim. wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati dalam keadaan Islam. Ini wasiat Nabiullah Yaqub kepada anak-anaknya. Berarti Islam itu sudah ada. Memang iya. Bahkan semua nabi itu agamanya Islam. Islam bukan sesuatu yang baru dalam sisi pengabdian kepada satu Tuhan. Ya, agama satu Tuhan, monoteisme ini adalah agama universal setiap umat. Sebelum kita agamanya Islam. Hanya mereka saja yang berhak masuk surga, yang menyekutukan Allah. Setiap umat yang menyekutukan Allah pasti masuk neraka kekal selama-lamanya. Karena syarat masuk surga adalah Islam dalam pengertian memurnikan peribadatan, penghambaan, penghinaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentaatinya, mematuhinya, menjauhi kesyirikan. Jadi katakan Nabi, la yadkhuluha illa nafsul muslimah. Surga tak akan dapat masuk ke dalamnya kecuali jiwa yang muslimah. Maksudnya yang benar-benar hanya menyembah kepada satu Tuhan. Menghinakan dirinya, tunduk kepada satu Tuhan, menjauhi kesyirikan, itulah makna Islam. Selain daripada mereka yang telah menyekutukan Allah dari setiap umat, mereka ahli neraka, umat Ibrahim. Kecuali yang mengikuti Ibrahim, mereka ahli neraka. Umat Nabi Nuh, mereka ahli neraka. Umat Nabi Lut, semua ahli neraka. Kecuali mengikuti para nabi. Karena mereka bukan muslim. Ya, jadi apa yang datang di bawah Muhammad hanyalah merupakan pelengkap bagi agama-agama yang sudah ada sebelumnya. Mereka semuanya satu bangunan semata. Karena itulah kalau keperhatikan kitab yang ada pada kaum Nasara berupa Injil yang mereka ya anggap itu kitab terpelihara kesuciannya. Sebagiannya ada berita-berita, bahkan banyak berita-berita dalamnya mirip dengan apa yang terdapat dalam Quranul Karim. Tapi Quran bukan menyadur daripada Injil. Karena merupakan satu sumber Allah Jalla wa'ala. Cuma dalam Injil tersebut dan dalam Taurat mereka terdapat berbagai macam penyimpangan yang dikonfirmasi oleh Quran. Makanya ketika ada orang Nasara masuk ke dalam Islam, sesungguhnya dia kembali kepada fitrahnya, kepada agama universal. Ya. Sebelumnya dia melenceng dari fitrah Tauhid. Masuk Islam, kembali ke fitrah. Yahudi, kembali kepada fitrah. Semua orang masuk Islam adalah orang yang kembali kepada fitrahnya. Kesucian, dialah Tauhid. Ya, kemudian Nabi mengatakan wa ma antum fi ahli syirki illa kasyaratil bayda. Tidaklah kalian dibandingkan dengan orang-orang musyrik kecuali bagaikan bulu yang putih fi jildi thawril aswad, yang terdapat pada kulit sapi yang hitam. Bercak putih sedikit yang ada pada sapi yang hitam. Aw kasyaratis sauda fi jildi thawril ahmar, atau bagaikan kulit bercak kulit hitam yang berada pada sapi yang merah. Ya. Nah. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو بن مغول عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة آدم إلى قبة آدم فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة اللهم هل بلغت اللهم اشهد أتحبون أنكم ربع أهل الجنة فقلنا نعم يا رسول الله فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم يا رسول الله قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ما أنتم في سواكم من الأمم illa kasya'aratis sauda fi thawril abyad au kasya'aratil baydai fi thawril aswad. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan jalur yang ketiga dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud juga. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berpidato di hadapan kami, fa asnada dhahrahu ila qubbatin Adam. Dia menyandarkan punggungnya pada qubbatin Adam, pada satu tenda yang terbuat dari kulit. Faqala, kemudian dia bersabda, ala la yadkhulu jannata illa nafsun muslimah ketahuilah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslimah. Muslim. Allahumma hal ballagtu, ya Allah, bukankah aku telah sampaikan. Artinya apa yang dikatakan Nabi ini bukan dari Nabi sendiri tapi daripada Allah. Dan artinya Nabi telah menyampaikan risalah Allah. Ya, maka Nabi mengatakan Allahumma ya Allah hal ballagtu, bukankah aku sudah sampaikan. Allahumma syahid, ya Allah, saksikan. Jadi Nabi hakikatnya berkata-kata bukan dari dirinya tapi dari Allah. Dan Nabi hanyalah muballighun anillah, yang menyampaikan sesuatu dari Allah. Nabi tak berhak buat apapun. Nabi hanya menjalani apa yang telah Allah SWT gariskan. Atuhibuna annakum rubu'u ahli jannah, maukah kalian menjadi seperempat ahli surga? Kata mereka, ya, ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, apakah kalian senang bila kalian menjadi sepertiga penghuni surga? Kami mengatakan, ya, ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya aku sangat berharap agar kalian menjadi setengah penghuni surga. Tidaklah kalian dibandingkan orang-orang di luar kalian dari para umat-umat kecuali bagaikan bulu, ya, asy'aratis sauda, bulu hitam atau bercak yang terdapat, bercak hitam yang terdapat fi tsauril abyad, pada sapi yang putih. Au kasy'aratil bayda fi tsauril aswad, atau bagaikan bercak bulu putih yang terdapat pada sapi yang hitam. Naam. Tafadhal. Babu qawluhu, babu qawlihi, babu qawlihi yaqulullahu li athib, yaqulullahu li Adam. Akhrij bi'tsan nari min kulli alfi tis'amiati wa tis'atu wa tis'in. Qala haddasana Uthman bunu Abi Shaybah al-Aysi. Qala al-Abasi. Al-Abasi. Qala haddasana Jarir an-A'mas an-Abi Salih an-Abi Sa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahu azza wa jal, ya Adam, فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة مائة وتسعة وتسعين. قال فذاك حين يشيبر الصغير وتدعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Qala fastadda dhalika alaihim. Qalu ya Rasulullah ayyuna dhalika ar-rajul? Faqal abashiru fa inna min Ya'juja wa Ma'juja alfan wa minkum rajulun. Qala summa qala wallazi nafsi biyadih inni la atma'u an takunu rubu'a ahli al-jannah. Fahamidanallaha wa kabbarna. Fahamidanallaha. Fahamidnallaha fakabbarna. Summa qala wallazi nafsi biyadih inni la atma'u an takunu sulus ahli al-jannah. Fahamidnallaha fakabbarna. Summa qala wallazi nafsi biyadih inni la atma'u an takunu shatra ahli al-jannah. Inna mathalakum fil umami ka masali sya'ratil baydai fi jildi thawril aswada aw kar raqmati fi zira'il himar. Berkata Muslim rahimahullah, bab perkataan Nabi yaqulullah li Adam, nanti Allah akan berkata kepada Adam di hari kiamat, akhrij ba'san nar, keluarkanlah utusan ke neraka, min kulli alfin, dari setiap 1000 anak keturunanmu, tis'amiatin wa tis'atun wa tis'un, tis'amiatin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'in. Dari 1000 maka utusan ke neraka adalah 999 orang. Al-Imam Muslim menyebutkan dengan jalurnya, dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza jalla, Allah akan berkata di hari kiamat, ya Adamu, wahai Adam. Allah akan memanggil Adam, menyeru Adam, berkata-kata kepada Adam. Menunjukkan Allah memiliki sifat berkata-kata. Ya. Dengan suara dan huruf yang didengar, ini menurut ahli sunnah. Kalau kita kaji dalam bab akidah, ini diingkari oleh seluruh ahlu kalam. Kata mereka mustahil Allah berkata-kata dengan suara dan huruf dengar. Maka Allah berkata, wahai Adam, dan Adam mendengar apa yang dikatakan Allah, seruan Allah, panggilan Allah, perkataan Allah. Maka Adam berkata, labbaika wa sa'adaika. Ya Allah, aku datang memenuhi seruanmu, panggilanmu. Segala keberuntungan ada padamu, wal khairu fi yadaik, segala kebaikan ada pada kedua tanganmu. Dan ini menunjukkan adanya dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang diingkari oleh ahlu kalam, semua ahlu kalam mengingkarinya kecuali hanya ahlu sunnah. Kata mereka Allah tak punya tangan. Na'udzubillah mimma yaqulun. Maksudnya Allah daripada apa yang mereka katakan. Ya, Allah menyebutkan diri dengan sempurna. Dua tangan mereka mengatakan Allah tak punya tangan. Ya. Yaqulu qala yaqulu, berkata Rasulullah, Allah akan berkata, akhrij ba'tsan nar, keluarkanlah utusan ke neraka. Qala wa ba'tsan nar, apa itu utusan ke neraka? Qala min kulli alfin, dari setiap 1000. Ya. Min kulli alfin 999. Min kulli alfin 999, dari 1000 keluarkan 999. Masukkan dalam, mereka lah yang akan menjadi penghuni neraka. Berarti dari 1000 hanya satu masuk surga. Ini menunjukkan betapa sedikitnya jumlah orang masuk surga dibandingkan masuk neraka. Dari 1000 orang satu masuk surga, 999 masuk neraka. Maka tak usah heran dan kagum dengan banyaknya kaum kafirin, tak usah heran. Itulah anak-anak Adam yang tersesat, tak kembali ke kampung halaman awal yang dari sana mereka bermula, berasal dari surga. Dari setiap 1000 anak Adam, satu yang kembali ke kampung asalnya, surga. Dari sana mereka dahulu berasal. Yang lain semuanya menjadi penghuni kampung sampingnya, kampung neraka, ya dan billah. Qala fadhalika hina yashibus saghir. Itulah waktu manakala anak kecil menjadi beruban. Wa tad'u kullu dhati hammin hamlaha. Itulah hari di mana setiap yang hamil akan menggugurkan kandungannya. Wa tarun nasa sukara. Engkau melihat orang bagikan mabuk. Wa mahum bisukara. Mereka bukan sedang mabuk. Walakin azab Allahi syaridun. Tapi azab Allah begitu dahsyatnya. Ini menggambarkan huru-hara hari kiamat. Sebagian ahli hadis mengatakan ini yang disebutkan Nabi SAW ini terjadi sebelum kiamat datang, ketika ditiupkan sangkakala yang pertama. Ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kepada Allah Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azhim. Sungguh gempa yang terjadi di hari kiamat begitu dahsyat. Orang gempa 9 skala Richter saja sudah hancur. Ratusan ribu jiwa habis. Tsunami yang tinggi, gelombangnya berpuluh-puluh meter, 30 meter, 40 meter, pohon-pohon kelapa semua hanyut. Harus 9. Bagaimana jika bumi semuanya Allah buat gempa? Bukan hanya itu tempat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sungguh gempa hari kiamat itu begitu dahsyat. Karena semua gunung tercabut dari akar-akarnya. Gunung Allah jadikan sebagai penyangga bumi. Wal jibala autadah, dialah merupakan penyangga bumi. Bila mana Gunung hancur semua, tercabut dari akar-akarnya, tak ada lagi kekuatan bumi, hancurlah dunia ini. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardhat. Itulah hari di mana engkau melihat setiap yang mengandung akan gugur. Hari kiamat setiap yang mengandung baik manusia, binatang semuanya gugur. Melahirkan kandungannya, menggugurkan kandungannya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap wanita yang menyusu dia meninggalkan bayinya. Setiap siapa apapun yang menyusui, baik itu binatang maupun manusia, akan tinggalkan bayinya, yang hamil menggugurkan kandungannya. Wa taron nasa sukara, kalian melihat orang itu bagaikan mabuk, wa mahum bisukara. Mereka bukan sedang mabuk, kau tengok gempa saja, gempa orang semua diam di jalan, jalan hoyong, mabuk, kayak mabuk. Sibuk semua pegang, ada yang pegang tiang listrik, ada yang pegang motornya, motornya pun jatuh. Tengoklah di YouTube, gempa yang melanda sebagian tempat. Semua mereka diam sesaat, kemudian jalan hoyong. Ada yang pegang pagar, ada yang pegang macam-macam. Berjatuhan bagaimana hari kiamat. Jadi inilah dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Sebagian mengatakan ini yang dimasukkan Nabi terjadi setelah kiamat. Kata para ulama-ulama, kalau terjadi setelah hari kiamat, mana ada setelah hari kiamat orang yang mengandung? Mana ada orang yang menyusui? Kalau andai kata yang terjadi hari kiamat, maka maknanya adalah bahasa kiasan menunjukkan dahsyatnya huru-hara hadis setelah kiamat. Sehingga bagikan perumpamaan orang-orang anak-anak menjadi beruban. Subhanallah. Jadi inilah peristiwa hari kiamat. Qala fashtadda dzalika alaihim, berkata Abu Mas'ud, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, maka begitu dahsyatnya apa yang mereka dengarkan itu bagi mereka, karena sahabat begitu khawatirnya, takutnya dengan diri mereka masuk neraka. Qalu, sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyuna dzalika rajul, siapa di antara kami laki-laki yang satu itu? Kalau anda kata 1001 masuk surga, siapa di antara kami? Qala absyiru, kata Nabi, bergembiralah kalian. Fa inna min Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya dari Ya'juj Ma'juj alfan wa minkum rajul, 1000 keturunan Ya'juj Ma'juj masuk neraka, satu dari kalian yang masuk ke dalam neraka. Ya, berarti neraka itu akan dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj, dua umat besar. Mereka dari keturunan Nuh. Sebagian mengatakan dari keturunan Yafis. Ya, mereka umat besar yang akan keluar di hari sebelum datangnya hari kiamat. Dari kata-kata ajjanar, api ketika bergejolak melahap sesuatu, jilatannya kemana-mana, basarannya ajja. Mereka diumpamakan bagai api yang bergejolak karena banyaknya jumlah mereka. Ya'juj dan Ma'juj, dua umat besar. 1000 Ya'juj menjadi penghuni neraka, satu daripada selain Ya'juj dan Ma'juj dari kalian. Ya. Qala thumma qal, kemudian Nabi berkata, Abu Sa'id, kemudian Nabi bersabda, walladhi nafsi biyadi, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, inni la atma'u an takunu rubu'a ahli jannah, aku berharap kalian menjadi seperempat ahli surga. Fahamidnallah, wa kabarna, kami pun mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kami pun bertakbir karena takjub, karena senang. Thumma qal, kemudian kemari Abu Sa'id berkata, kemudian Nabi kembali berkata, walladhi nafsi biadihi la inni la atma'u an takunu thulutha al-jannah, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, aku sangat berharap kalian menjadi sepertiga penghuni surga. Fahamidnallaha wa kabbarna, kami penuh muji Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, bertakbir. Thumma qala, kemudian Nabi kembali bersabda, walladhi nafsi biadihi, demi dia Allah jiwaku di tangannya, inni la atma'u an takunu syatra ahli jannah, aku berharap kalian lah yang akan menjadi setengah penghuni surga. Inna mathalakum fil umam, sesungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan umat-umat di luar kalian, kamathali sya'ratil bayda, bagaikan bercak bulu yang putih, fil jaldi thawil aswad, pada sapi yang berwarna hitam, au karraqmati fi dira'il himar, atau bagaikan bercak yang ada, bercak yang berbeda warnanya, ya, yang terdapat di dua kaki daripada keledai. Nah, Syekh, satu hadis lagi. Qala haddatsana Abu Bakr bin Bunu Abi Syaibah, qala haddatsana Waqi', tahwil, qala haddatsana Abu Furayb, qala haddatsana Abu Muawiyah, kilahuma anil A'mash bihadzal isnad, ghairu annahuma qala ma antum yawma idzin bin nas illa ka sya'ratil baydha fi thawr aswad aw ka sya'ratis sauda fi thawril abyad, wa lam yadhkura aw karraqmati fi zira'il himar. Imam Muslim menyebutkan jalur menguatkan jalur di atas, tapi tanpa tambahan, ya, atau bagaikan perumpamaan warna becak yang berbeda yang terdapat pada dua kaki keldai. Alaihi fillah rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita telah menyelesaikan pembahasan daripada Kitabul Iman dari Sahih Muslim, kita akan masuk ke dalam pembahasan Kitabut Taharah, kitab tentang bersuci. Jadi Imam Muslim mendahulukan dengan iman, karena ini pondasi, di atasnya dibangun semua amalan. Setelah itu barulah Imam Muslim rahimahullah menjelaskan perkara-perkara yang merupakan konsekuensi iman, di antaranya ada bersuci, salat dan semacamnya. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang jika Allah panjangkan umur kita. Subhanakallah bihamdik, syadu ala ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.